Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli robbina walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam rabbun karim wa anta dhuhul kinazim fasfa'lana indal karim ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadro musillatil lil hadratil aliyah amma ba'du al mukarramun para alim ulama, para asatid yang saya taati, hadirin wal hadirat dan pendengar radio Fafirru Ilallah dimanapun berada yang saya muliakan, untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam kami makmum di belakang beliau mu'alif radhiyallahu anhu dengan harapan semoga pertemuan kita pada siang hari ini benar-benar dibarengi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan hidayah itu kita diberi oleh Allah ilmu yang manfaat fitni watinya wal akhirah. Ilmu yang manfaat hadirin, yaitu ilmu yang mampu mengantarkan orang yang memiliki ilmu itu sowan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wis toh gedhe ilmune menungso, gedhe pengaruhi menungso, menawi ilmu lan pengaruh kelewau mboten saged nyedhekaken utawa nyowanaken wonten ngersanipun Allah, niki tetep durung manfaat. Lam yasdat minallahi illa buddha, malah dadekno adoh ana ngersane Gusti Allah. Hadirin pendengar radio ingkang kawula muliakan, kalau kita renungkan keadaan kita pada akhir-akhir seperti ini, iki ujian iki merajalela hadirin. Ujian kanggo nglincirno menungso niki tambah berat. Apa maneh posisi kula panjani adoh kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih adoh kali Gusti Allah. Padahal ujian apapun bemper sing paling kuat untuk menanggulangi ujian-ujian kalau hanya Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mulane kalau panjang monggolah kita renungkan. Dungo pasti diterima kali Gusti Allah. Tobat mesti diterima kali Gusti Allah. Kebutuhan obai pasti diijabahi kali Gusti Allah. Tapi ya itu tadi syaratnya. Nek kula ndonga iki ndonga nang sapa? Lah menawi kula panjenengan butuh nyuwun-nyuwun nang sapa? Menawi kula panjenengan iki dosane akeh kepengin tobat, tobaté marang sapa? Ini yang menjadi pertanyaan singkatan ini. Kita kenalkah dengan dia? Panjenengan wis kenal apa durung karo sing panjenengan suwini kalau wau, sing dijaluki donga kalau wau, sing dijaluki supaya diterima tobaté. Iki syaraté kudu kenal dulu. Gak moro-moro kula panjenengan donga diijab bayi, nyuwun terus diparingi wong durung kenal karo sing dijaluki kok. Lah bagaimana kalau belum kenal? Dan bagaimana kalau belum tahu? Jadi gila. Lu orang yang ilmunya manfaat itu ilmu yang menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu ini ku jurusane nang Gusti Allah. Sebab di tangan Allah lah segala kebutuhan, segala ijabah. Ijabah itu nggih pemberiane Allah. Lah lek wis kenal akhire kula panjenengan bisa sowan di hadapannya, apa to sing kula panjenengan minta? Apa yang perlu kita hadapkan? Kita harus menghadap kepada dia karena di tangannya lah segala urusan dunia akhirat, urusan manusia. Mulane ana ing agama niku wajib pertama kali niku duduk salat. Duduk ya duduk haji, ya duduk poso, ya duduk zakat. Wajib pertama niku kenal dhisik karo Gusti Allah. Ini yang pertama. Lah kenal ini disebut makrifat. Ini hubungannya dengan doa. Sebab enten ing pengajian niki mangke urusane niku hubungan karo doa. Wa talabuka lahu bi antat luba kurbaka minhu wa zawal hijabi. Ini kan tendungan ini, tendungan ini. Ini mulanya hubungannya karo doa niki. Lonjenan niki kudu kenal dhisik karo sing dijaluk supaya mboten salah alamat. Ini mulane wonten ing kitab niki diaturaken talabuka minhu, jadi permohonanmu kepada Allah. Jadi ana menungso njaluk marang Gusti Allah, apa njaluk disepuro, apa njaluk apa-apa pokoke talabuka minhu ittihamul lahu. Niki enten dawuh niki wa talabuka li ghairihi likillati khayaika minhu wa talabuka min ghairihi liwujudi buktika anhu. Iki mangke kita bahas masalah iki dhisik. Dadi logikane lek kula panjenengan dadi bahas masalah doa supaya kula panjenengan benar-benar tidak menuduh kepada Gusti Allah, mboten curiga kali Gusti Allah, kaya-kaya Gusti Allah gak mendengar doa kula, kaya-kaya Gusti Allah gak ngreken kali kawulane. Niki pertama kali ingkang kula panjenengan perhatikan, harus kenal siapa Allah itu. Lho ketoke sepele kok kula nyembah Gusti Allah, Allah iku sapa? Lek golek Gusti Allah ku ndendi? Karena Allah bukan makhluk lho. Ini lek makhluk nek digolek karo panca indra. Inilah. Jadi mulanya hadirin yang kang kawula muliakan. Donga ku mesti diijabahi. Tapi syaratnya kepada siapa kita meminta? Wis kenalkah kita kepada yang meminta? Niki menjadi syarat mutlak nih, wajib. Kudu kare kula niki duwe duit. Panjenengan golek iku lho ate njaluk duit, durung kenal kok ate golek duite. Ora iso. Kenal dulu tata krama, adab dengan sesuai adab yang berlaku baru minta. Di situ lek wis kenal baru dijawab. Wong durung kenal kok wis nyuwun. Aneh niki. Mulane sakjane donga niku dijabahi. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku. Lho kepadaku niki sing kudu dioncek niki hadir. Ud'uni. Njaluk marang aku. Lho aku sapa iki? lek wis kenal karo aku, madhep marang aku, gawe tata krama, astajib lakum. Aku sing bakal ngijabahi apa permintaan. Ini kunci. Mulane Al-Qur'an iki nggih aneh kaya ngoten niku. Ayate uduni astajib lakum, tapi oleh ngempakno, oleh ngonceki, lan oleh ngetrapno, ini butuh sesuatu yang kula panjenengan padosi dengan sungguh-sungguh. Syaratnya uduni, berdoalah kepadaku, niki berarti kula panjenengan kudu kenal kepadaku itu kepada siapa? Kepada Allah, Pak. Misalnya ngeten. Kepada Allah kula panjenengan kenal apa durung? Lah lek muni Allahu Akbar wis ampun. Raditu billahi robba. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Wis ngerti. Tapi Allah Tuhan itu sendiri. Ini harus pun benar-benar diontek. Karena penyakit umat di zaman ini, penyakit kulo di jeruni hati kulo lan panjenengan sedoyo ini belum kenal kepada Allah secara rohani. Lek lahir akal kenal kali Gusti Allah, tapi roh yang mestinya mau pulang kembali kepada Allah, hati muli disusul Israel isih durung kenal kali Gusti Allah karena masih di penjara, dalam penjara hijab. Penjara aling-aling. Roh kula panjenengan isih terpenjara dengan kebutuhane urip. Roh kula panjenengan masih diikat dengan kepentingan hidup, bukan kepentingan di akhirat. Niki sing kula panjenengan perhatikan. Mulane kita kenal dhisik. Mulane wonten ing agama kenal kalian Gusti Allah. Jadi kenal kali Allah itu disebut makrifat. Niku kudu didulukan. Ini kan di akhir zaman ini kan aneh. Oh makrifat itu kari. Sing penting amal nong kok lah makrifat, makrifat dewi. Ini sing sering kulo dengar. Makrifat itu durung wayahe. Engkau garai gendeng. Ini kan tersebut yang dahulu. Ini. Betul nopo-nopo memang pendapat itu, tapi pendapat dalam bidang agama khususnya di dalam agama Islam itu makrifat hukumnya wajib fardu ain. Justru pertama kali yang diwajibkan adalah kenal dulu kepada Allah. Itu makrifat awal wajibin alal insani. Makrifatul ilahi bistikoni. Kemudian kitab Zubat karangan Syekh Ruslan. Jadi kawitan sing diwajibkan kali Gusti Allah, pertama kali yang Allah mewajibkan kepada manusia alal insani, apa itu? Salat dudu. Salat itu nomor luru. Sing diwajib niku kenal karo sing disembah dhisik. Makrifatul ilahi, kenal karo pangeran ira, kenal kali Gusti Allah sing panjenengan sembah, sebab gak kelakon kula panjenengan salat dengan benar nek gak ngerti karo sing disembah. Salate yo salat, tapi atine ora nyembah teng Gusti Allah. Niki kula mulane ngaji ngoten. Nah, mungkin jenengan sing wis sampai beriku, gak mungkin mawon mawon di gedung ribut tuh. Ini wajib kenal dulu. Mulai ni wonten di ilmu wahidiyah. Ilmu wahidiyah ni jenengan pun panggling. Pono ilmu anyar mboten. Ilmu wahidiyah ni ilmu tauhid di dalam penjiwaannya dengan cara ngetrapno asmaul husna ya wahidu. Ya wahid, wahid artinya satu, ilmu kanggo nerapno mentauhidkan Allah. Niku jenenge wahidiyah. Sejak dulu wonten niku, cuma kula panjang kenali baru niki. Lah niku dipunaturaken sing diarani makrifat niku ya ilmul alim. Yaitu pengetahuan seseorang. Alladzi yakunu bimujabihi wa muqtadu. Jadi pengetahuan seseorang sing pas karo pengetahuan iku sing ditrapno ana njerone ati. Dadi keyakinan ati, pengetahuan seseorang, roh lek iki legi, ati yo iso ngrasakno legi. Iku jenenge makrifat. Roh lek iku racun, akhire kulo panjenengan gak ngombe racun. Engko lek dipangan mesti mati, iku jenenge wong kenal. Wong kenal lek racun iku mateni kok diombe, iku jenenge wong gak ngerti iku sian. Niki lho Pak racun. Mungkin iki mateni nggih tapi kok diombe. Iku jitu makrifat. Sing diarani makrifat itu ngerti pengetahuan seseorang lek racun niku mateni tapi gak diombe. Ati ngombe moh mateni iku jenenge makrifat. Contoh mana? Ngerti lek gula iku legi. Akhirnya kalau panjang lek gawe teh, lek gawe es, lek gawe kopi mesti dikai gula. Akhirnya dirasakno. Jadi jenenge makrifat. Ngerti gula lan iso ngrasakno gula ya ilmul alim allazi yakunu bimujabihi wa muqtato lho niku hukume wajib kula ngerti sing kuwasa iku Gusti Allah akhire ati kroso mbik jerati oh lek ngono Allah sing kuwasa aku gak melok kuwasa lek aku iso ngene kalau saya bisa begitu iki adalah qadirun bi kudratillah iki kuasane Gusti Allah aku balik gak iso kuwasa menumbuhkan tunduknya hati krana atine ngrasakno lek obah urip kula jenengan gak iso apa-apa yuk ora iso pinter ora iso ngaji yuk ora iso tobat gak iso apa-apa balik iku kabeh kuasane Gusti Allah qadirun bi kudratillah lha niku jenenge makrifat. Niki makrifat banget niku. Ngerti lek menungso niku urip diuripno. Hayyun bi hayatillah. Ngerti lek Gusti Allah tuh yang menciptakan manusia. Walaqad khalaqnakum lan temen kowe menungso tak ciptakno. Bareng kaya ngono iku mlebu nang jero ning ati krana hidayah Gusti Allah. Akhire atine menungso merasakan oleh ngono aku urip sekedar ngrasakno. Aku sekedar diberi urip mung sak dermo nglampahi. Lek aku pinter iki titipane Gusti Allah, lek aku obah iki obahi Allah di jero ati dirasakan. Ojo nganti mung gawe omong-omongan ilmu nitok tapi atine kudu ngrasakno. Menawi kula njenengan mung ngerti lahire diomongno kabeh Gusti Allah, aku gak iso apa-apa, tapi atine gak koyo ngono. Minal munafikin ibnal munafiqina fitarkil asfali minannar. Jare ne Gusti Allah, kuwi munafik karo hambaku. Kadzib ta ya di lima takulu malah tafal apa kowe mung ngomong tok sakjane atimu sik durung ngono malah rumangsa iso dhewe dene lek mboten dijebol kalian makrifat mboten iso waras ati kula njenengan iki lho mulane wajib niki lho mengapa harus makrifat dhisik apa supaya kenal. Sebab ini aku tahu, Gusti Allah dawuh. Wonten surat Az-Zariyat 56 niku dawuh Gusti Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya semata-mata mengabdi kepada-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lho po iso kula panjenengan ngawula nang Gusti Allah, wong kenal mawon durung. Kenal iku durung. Sing dimaksud ngawulan ku atine. Lahirin lu mung melok ati ngoten lho. Mulane kula panjenengan lah ibadane yo ana loro. Ibadah bungkus yo ana ibadah jero. Lho hakikate ngawulan niku jerone. Krana jero niku dibuntel karo daging, dibuntel karo bungkus, akhire bungkus katut hukum syariat. At lek salat laksanakno 5 waktu ngadepo nang kiblat iku mung bungkus tapi atine wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun rikala bungkus ibadah ati madhep ana ngersane Gusti Allah krana sebagai kawula iki kan surat Al-Zariyat wonten surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jelas malih. Dan tidaklah kuperintah engkau, wahai jin dan manusia, melainkan semata-mata hanya mengabdi kepada Allah, murni dengan menjalankan agama yang lurus. Lu ngelakoni perintah. Lu ngelakoni perintah, kuduru ambil sing perintah. Jadi ini sebuah mboten kacau, tau mboten sampai ada pemikiran makrifat wajib. Titik. Lek durung makrifat nyimpang cara kula panjang iktikote. Iso ibadah ngaku iki ibadahku. Haji ping 4 ping 5, aku wis haji ping 4 ping 5. Lali menawi kula wau, itu karena kehendak Allah. Ora mampu apa-apa. Wong lahir gak gawa apa-apa, kok padak dadak kula njenengan iso kok merodi aku. Lha nek mboten kenal niki, akhire haram al-jahlu billah haramun wal ma'rifatul billah wajibatun. Haram ini kan dijeruni hati itu nyimpang ini. Tapi hati-hati mendengar yang budiman, jangan sampai kelonjungan akhirnya mengambil sesuatu sing boten bagus. Oh haram begini keras boten. Ini kanggo awake dhewe, ngukumi awake dhewe ngoten lho. Boten ngukumi wong liya, sebab dimaksud ngaji hikmah niku ndelok hikmah awake dhewe. Sampun ngantos gebyah uyah padha asine, akhire dadekno fitnah. Hati-hati niki. Ini kanggo pribadi masing-masing. Lah sedangkan kula njenengan ndelok wong liya ya ora ngono. Ngoten lho. Hati gak ono nyinggung kancane boten, ngoreksi awake dhewe. Dhewe. Hadirin ingkang kawula muliaken. Mila sangking menikolah sehubungan dengan lekis kenal karo Gusti Allah, berdoalah, pasti aku akan mengijabai uduuni astajib lakum. Dungo, krono kowe dungo marang aku, kenal marang aku, mongko kowe berhadapan dengan aku, astajib lakum, aku sing ijabai. Tugasmu mengelakoni perintah dungo. Tugasmu duduk mekso aku. Kalau aku sing kuoso, gak mungkin dipekso karo menungso. Lek menurut tugasmu, menungso sing lemah, menungso sing butuh, tugasmu kui butuh marang aku. Lek menurut hakikat dungo adalah butuh karena lemah, karena rendah. Tawadu ono ngersane Gusti Allah. Tadi hakikat dungo ini butuh. Wong butuh niku wong lemah. Wong lemah iku wong sing tidak berdaya. Orang itu tidak mampu apa-apa, baru butuh. Apa kok gak mampu? Karena ada yang maha mampu, Gusti Allah. Tugas kula jenengan rek niku duduk meksa Gusti Allah. Mulane Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari niki ndawaken, menawi kula jenengan iki dereng kenal nang Allah. Sopo sih Gusti Allah itu? Allah lah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Niki. Allah lah yang menciptakan kamu. Asale kowe ora ono. Asale gak duwe pikiran. Asali gak duwe kehendak sehingga ono karep dungo, ono karep ibadah, ono karep sugih. Wallahu khalaqakum, yuk Gusti Allah sing nyiptakno kabeh. Wa ma ta'malun, dan apa-apa yang kamu perbuat iku ngono Gusti Allah kabeh sing gawe, dudu karepmu dhewe. Ini yang harus kita pahami dulu. Jadi sing ngobahno kowe Gusti Allah, karena kula njenengan diciptakan kali Gusti Allah. Lah kalau wallahu khalaqakum, dan Allah lah yang menciptakan kalian, berarti Allah lah yang menghendaki itu, Allah yang akan memberi, Allah yang memiliki skenario, karena kulunjenan sebagai lakon urip ono dunyo harus sesuai dengan skenario. 100% tidak berdaya, hanya Allah yang mampu. Mulane lek ono wong rumong semampu setitik pun, dia mampu setitik nilai sirik. Gak oleh rumah semampu. Gini di hati tapi. Lek di akal oleh. Lek gak aku berjuang gak iso maju. Iki harus butuh kemampuan orang yang ahli. Oleh. Ingat penempatannya hati-hati. Pendengar yang budiman. Jangan menjadikan fitnah. Nanti lek lu panjang setengah-setengah mendengarkan. Iki gini di jeru hati. 100% gak oleh rumah semampu. Karena manusia harus pasrah. Yang mampu hanya Allah. La ilaha illallah titik. Menggusti Allah. Gini di jeru hati. Lek lahir oleh. Aku kuliah cek pinter. Aku harus memiliki kemampuan. Lek aku mampu ini gak iso bergerak. Lek dengan kemampuan ini saya tidak bisa berubah nasib. Oleh. Tapi gini di akal. Ati jangan terpengaruh. Karena ati gini iman, gini makrifat. Sedaya niku kagungan panjenengan Gusti. Sebab kula asali mboten wonten. Saiki kembali akan tidak ada. Akhirnya lahir di empak nondik lahir. Tapi ati di tekek di jerune. Ati niku gini iman. Lalek kono sing ijabahi donga Gusti Allah. Lalek sing maringi rezeki barang sing gumrembet ana donya wis diatur rezekine sapa sing ngatur Gusti Allah. Dijaluk gak dijaluk wis ana rezekine dhewe-dhewe. Iku gene di ati. Lalek di akal donga sebagai bentuk wujud nek kula jenengan iki lemah, bodoh gak ngerti apa-apa, tapi dongamu duduk memaksa Gusti Allah. Doamu hanya menunjukkan kelemahanmu sebagai kawulane Gusti Allah titik. Mulane kula panjenengan ojo mung pinter donga, tapi kudu ahli donga. Siji nggih. Wong pinter donga niku mung ngapal donga macam-macam, tapi mung pinter atine meksa Gusti Allah. Kulo panjang dijabahi niki ya Allah. Kulo panjang paling rezeki. Gak donga niku lho dijabahi karena wis diatur. Iku gene ndek jerone ati. Karena masalah al-hikam doa bab tola buka niki, bab berdoa ini banyak terjadi kontra niki mangke. Harus dijelaskan dulu dua-duanya ini. Njenengan gak donga kok diparingi. Lengke, wong kafir sing gak kenal Gusti Allah dungane jelas ditolak. Lho ngoten iki dikeki ae. Karena sudah di skenario. Kene ndek jero ati. Jadi donga jenengan iki menungko wujud sebagai kelemahan. Lek butuh nang Allah, bukan memaksa Tuhan. Mulane Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menangkap sinyal bahwa umat ini tauhid wis sudah begitu rusak nun sewu, begitu terpengaruh dengan kebutuhan nganti Gusti Allah saja dipaksa untuk nuruti donga kula njenengan. Lha lek ngono apa gale donga sombong wong sing gak donga nang Gusti Allah, kaya-kaya gak butuh karo Gusti Allah, tetep donga tapi doa merupakan perwujudan. Lek kula panjani lemah butuh dipasrah nang Allah. Istilah wahidiyah dungane mung lillah lan billah. Lillah niku dungane mung krana Allah. Kula diperintah wonten donga kok udhuni donga marang aku, dadi kula donga niku nglampahi perintah jenengan. Terus perkara dikabulno mboten urusan donga kula Gusti, dikabulno utawa mboten dikabulkan astajib lakum niku urusan jenengan sebab panjenengan kuwasa, panjenengan niki Tuhan, kula mboten saged memaksa jenengan, lek kula panjenengan paksa karena kula hamba panjenengan. Hadirin yang saya muliakan, ping pira jenengan meksa Gusti Allah hadirin. Mulane Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dawaken talabuka minhu, maksudnya apa? Penjalukmu kepada Allah marang Gusti Allah. Ono uang jaluk marang Gusti Allah butuh dunia direwangi wiritan, direwangi tikrakat, direwangi mujahadah. Ngerti nggih? Bila perlu butuh derajat sing dungo nemen-nemen direwangi poso, direwangi jeduk oleh tirakat, tapi gak kenal karo Allah, artinya gak lila dungoe boten krono Allah, boten bila gak pasrah, gak rumong somong Allah. Lek ono wong dungo boten kenal lila, maksudnya dungo ini boten krono Allah, dungo ini krono permohonan, berarti ini adalah ittihamullahu ittihamun lahu. Ittihamun itu curiga. curiga karo Gusti Allah, nuduh Gusti Allah, Gusti Allah dituduh, yaitu tadi ittihamun lahu, ittihamun lahu, Gusti Allah ku dituduh, curiga menawi Gusti Allah ku gak mireng, gak kerungu tak Gusti Allah itu, gak ero tali aku ku bodoh niku. Akhirnya kulo panjang maksa Gusti Allah dengan dungo. Gak kenal lillah dan billah. Dungo ini boten pasrah, boten niat krono Allah, boten nyadari rek urip kumung sakir mau ngelampai, boten makrifat marang Gusti Allah. Doa sing kulo panjenengan baca tiap hari, tiap malam, itu termasuk nurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ittihamun lahu. Dungo ini kupanjang mengandung kecurigaan, menuduh kepada Allah, koyok-koyok Gusti Allah wis gak Rahman Rahim, gak ngreken kawulane, gak memperhatikan, tidak mendengar rintian kawulane. Niki adalah tuduhan yang sesat. Padahal andekan Gusti Allah boten ngemaringi, niki adalah bentuk ujian saking ngersane Gusti Allah. Gusti Allah panjenengan dikai melarat ujian. Dungo gak mandi-mandi kudu ujian. Wong panjenengan kawula kate nuntut Gusti Allah. Mboten usah. Lah nek ngono ndonga, ndonga apa sing sampean ndonga? Slamet donya akhirat, ndonga supaya sugih. Mung sekedar kula njenengan iku nduduna lek kula panjenengan iki tidak mampu mbutuhno Gusti Allah. Lek ana wong ndonga kaya ngono, inilah doa yang madhep ana ngersane Gusti Allah. Lah kula njenengan ya apa hadirin lan hadirat. Saben dina ndonga. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dungamu lha apa? Wong sing teman-teman kenal Allah, doaku karena diperintah Allah. Di Al-Qur'an diperintah berdoa, dungo sapu jagat. Lek ngono kula ndonga krana Allah. Lah lek gak diijabahi, kula mboten urusan ijabah karena ud'uni astajib lakum, karena Gusti Allah sing ijabahi. Perkara diijabahi utawa mboten, tugasku mung ndonga minangka nglakoni perintah lan menunjukkan lek kula lemah, tidak mampu, butuh kalian Gusti Allah. Wis ngono napa durung? Lelek mboten hati-hati mulai cilik nganti gede serbanan kubuk putih kaya gulangan dan ini intine ndonga kaya temenan bila perlu karo nangis tapi gak eruh bahwa doa itu ada ittihamul lahu. Gak eruh lek ndonga kala wau adalah curiga nuduh Gusti Allah menawi kula njenengan gak direken kali Gusti Allah. Jangankan manusia kula njenengan sing iman, barang sing gemrebet di muka bumi wis ditanggung kabeh kali Gusti Allah. Kok lo panjenengan kok nuduh? Ya tapi ya itu tadi oleh ndonga ya kudu lila. Lila iku krana Allah tok wis. Iki kok ana arisan iki apa supaya oleh? Dungo nang Gusti Allah, ya Allah, berilah saya dapat aja. Tapi ati ini kerasa, krono kulon ini butuh. Teng sinten mali Gusti, kulon buat teng jaluk teng jenengan. Akhirnya jaluk enak, awak ngelakoni perintah, duduk jaluk krono nuduh Gusti Allah. Koyok-koyok Gusti Allah, gak ngereken. Apa mana nganti kulon jenengan maksa Gusti Allah. Maksa Bapak Imawan Duso, apa mana maksa Gusti Allah. Beda hanya satu benang lembar, satu lembar benang merah. Hanya sedikit tipis nih mawon, lek boten hati-hati akan terjadi itikot sing nyimpang kula njenengan. Mulane bab doa ini kata terjadi permasalahan. Sombong karena ndak tahu permasalahan iki. Mulane hadirin ingkang kawula muliaken, utama pendengar budiman yang mendengarkan dari jauh, ya demikian itu hati-hati. Sementing dilah nglakoni perintah Gusti Allah. Lanjutannya wa talabu kali ghairi. Maksudnya apa? Lek ana wong menungso, ana menungso nyuwun njaluk kepada selain Allah. Njaluke iku mboten tertuju kepada Allah. Sing dijaluk ku sak liyane Allah. Apa sing dimaksud? Wa talabu kali ghairi iku njaluke kepada selain Allah. Sing dijaluk iku selain Allah. Jaluk dunyo. Ing mongko dunyo niku wis dipencukupi kali Gusti Allah. Rezeki wis ditanggung kali Gusti Allah. Jaluk kedudukan, jaluk pengaruh, jaluk supaya menungso podo tunduk hormat marang kula jenengan. Watola bukali ghairihi menawi kula panjenengan jaluk sakliyane nang Allah. Sakliyane nang Allah jaluk pokok sing sakliyane nang Allah. Lalek kepada Allah jaluk supaya diridani Allah, jaluk supaya disepuro kali Gusti Allah, jaluk supaya cedek nang Allah. Niku sing nang Allah. Paham nggih? Lah jaluk sing sakliyane Gusti Allah, muga-muga rezekiku lancar. Muga-muga aku di pengaruh sing kuat. Muga-muga kula niki duwe kendaraan. Muga-muga kula niki dipun cintai karo masyarakat. Muga-muga kula niki paringi rezeki sing barokah. Niki adalah watola bukali ghairihi lan penjaluk sira marang sakliyane Gusti Allah, berarti jaluk sing dimaksud dunya, rezeki dan lain-lain. Niki didawuhaken likillati haya ikaminhu. Ya opo iki? Lek ana wong jaluk kaya ngono iku, kok iku gak duwe izin marang Gusti Allah. Hanya sedikit likilati, sedikit likilati haya ikaminhu. Hanya sedikit kowe izinmu nang Allah. Bila lu gak punya malu marang Gusti Allah. Wong Gusti Allah wis nyediani kabeh. Kowe jaluk gak jaluk tetep diparingi. Lek gak diparingi ku yo ujian, lek diparingi yo ujian. Dadak kowe ngengkel nang Gusti Allah, gak duwe izin mesti siap nang kowe kok sing ngengkel nang Allah. Maaf, ini urusan ati. Urusan roh lho ya. Muga-muga aku iki iso sugih. Oleh ngono gak lilah. Mboten niat ndonga gumung karo Allah. Ngerti sugih gak sugih iku urusane Allah. Tapi ngengkel ae direwangi dirakat. Jarine dawuh Syekh Ibnu Athaillah ila isdari asakan dari likilati khayaika minhu. Oh gak duisin kowe marang Gusti Allah. Wong kabeh wis diatur karo Gusti Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wis ngerti Allah sing ngatur lho. Dadak kowe sing melok ngatur Gusti Allah. Gak duwe malu. Iki lati khayaika minhu. Wis ngerti ku hak Gusti Allah. Kowe iku ngrengkel ngengkel nang Gusti Allah. Ping pira kula njenengan? Ngene ndi niki? Ati. Le akal jaluk utuni sing wake jaluk. Tapi syaratte kudu ngerti astajib lakum. Aku lek maringi duduk krana dungamu, krana welasku. Dadi lek Gusti Allah maringi panjenengan iku duduk krana donga jenengan. Mulane aja rumangsa mandi donga jenengan. Rumangsa mandi niku dicepi benderane iblis akhire. Aku mandi, dungaku mandi, aku keramat, sekalian saja jadi iblis rumangsa aku, ana khairum minhu. Ayo ping piro kula panjenengan dadi iblis dicepi karo genderane iblis. Ketoke kaya kula ngaji kuburan putih. Gak runjrone ana genderane iblis ora roh niki. Aku sing ngaji. Dungaku mandi. Ya, karena ini tadi merasa lek donga wong ijabahi. Mboten Gusti Allah ngijabahi dudu krana donga jenengan, krana sayange teng jenengan. Dudu krana donga. Donga niku menunjukkan kelemahan diperintah tok. Soal Gusti Allah ngijabah itu saking welas Gusti Allah duduk krana donga jenengan. Lah lek Gusti Allah ngijabah krana donga jenengan berarti Gusti Allah kena pengaruh kali donga. Subhanallah, Maha Suci. Allah tidak akan kena pengaruh karena Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Wujud. Likillati khayaika minhu. Orang duwe izin bukan Gusti Allah. Ingat hadirin, ngaji ini abot loh, ini kan jeruni hati. Konslet dari fitnah. Sekali lagi. Gini di hati, bener-bener tauhid. Tok, wis. Tauhid jenang kudu ngono. Lek pekoro akal dungo, diperintah kali Allah. Niru kan jeneng Nabi, dungo. Jaluk selamat dunia akhirat. Dungo, jaluk swarga oleh. Tapi ikhtikote ati ojo meksa Gusti Allah. Kula panjenengan mung nglakoni perintah Gusti Allah ngijabahi duduk krana donga jenengan, tapi Gusti Allah mengijabahi krana saken welas Gusti Allah. Lek nganti kula panjenengan gak duwe ikhtikot kaya ngoten, likillati khayaika minhu, ora bisin kowe marang Gusti Allah. Gusti Allah sing kuwasa kok kowe perintah iki. Kabeh wis dijamin rezekine kok diperintah iki. Usaha oh, tapi pasrah nang Gusti Allah. Ojo ngendelno usaha. Iki kene ati cek lurus, cek iso ngetrapno la ilaha illallah murni ono kersane Gusti Allah. Ini ndak punya malu, likillati hayaika. Awakmu kan wis marang Gusti Allah min. Akhiripun Syekh Ibnu Athaillah sakniki. Tapi sebaliknya, menawi wonten menungso sing jaluk oleh jaluk kepada selain Allah. Sing dijaluk ku duduk mung Allah, duduk jaluk nang Gusti Allah. Jaluke ku jaluk nang wong, jaluk nang makhluk, jaluk nang menungso. Atine lho nggih. Ana wong jaluk tulung nang dokter, atine melok jaluk tulung nang dokter. Atine gak jaluk tulung nang Gusti Allah yang Maha Kuasa. Lek ana wong jaluk utawa ana wong duwe pendapat kaya ngono, wa talabu kam min ghairihi. Lek ana menungso jaluk oleh jaluk bukan kepada Allah. Loro akhire lahir nang dokter, atine jagakno nang dokter. Rikala gak duit-duit akhirnya jaluk tulung kancane, atine jaluk tulung kancane, atine katut. Muga-muga kancaku hasil. Engko lek hasil aku mesti dipun paringi ngene. Iku berarti jagakno sak liyane Allah. Wa tola bukan min ghairihi. Muga-muga aku iki oleh order sing akeh. Engko lek oleh order sing akeh, aku rezekine akeh. Jagakno ordere, gak jagakno Gusti Allah. Wa tola bukan min ghairihi li wujudi buktika anhu ikin butuhno saking adoi dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Butuhno lek kula panjenengan iki aduh marang Gusti Allah, gak kenal marang Gusti Allah. Al jahlu bila haramun. Lek ono wong gak kenal karo Gusti Allah, gak roh bila haramun. Krono atine sing dipandeng dudu Gusti Allah, atine sing dipandeng niku sak liyane Gusti Allah. Nandur pari sing dipandeng adalah pari ini. Nandur pari sing dipandeng iku mese. Engkuk masa sekian bulan panen hasilku akeh. Oleh kaya ngono, tapi ngene ndik jroning akal, tapi atine sing dipandeng Allah. Ya Allah, kula mboten jagakaken parine, mboten jagakaken sing nandur kayu, mboten jagakno kayune, sing pengusaha mboten jagakno ordere, sing enten kantor mboten jagakno pangkati, tapi ati hanya satu, kula mboten jagakaken iku Gusti, karena itu ada di tanganmu. Lahiri ikhtiar nang sawah, berhubungan dengan pari, berhubungan dengan padi, berhubungan dengan semuanya, tapi hanya satu hati menuju kepada Allah, mung namung jenengan Gusti Allah. Lek kaya ngeten kula jenengan ngetrapno bilah lan lilah apapun sing kula panjenengan terapaken, akhire menuju ridane Gusti Allah. Ini tadi jadi ana wong jaluk sak liyane Allah. Jaluk di pekerjaan, iki pekerjaanku hasil, aku iso sukses. Atine gak layu nang Allah. Ya Allah, semua sukses tidak ada di tanganmu. Akhire bila niku sing bener. Tapi lek atine katut, lek gak ngene gak iso. Kudu ngene, kudu hasil. Sebab iki lek berhasil mesti aku iso enak. Orang yang demikian itu liwujudi buktika anhu duduno, karena jauhnya dirimu dari Allah Subhanahu wa taala. Duduno lek kula panjang kisi aduh ono ngersane Gusti Allah hadirin ati mule kok gak kenal Gusti Allah gimana. Wong ati mati lho atine gak kenal teng Gusti Allah niki ya apa iki. Jadi lek dicopot roe urusan jasad dipendem, urusan rezeki entek, urusan pangkat entek, urusan pengaruh entek, baru kaget, lah di mana Tuhanku? Baru ketun kula jenengan. Baru ketun nanti hadirin. Ya, hadirin lho hadirin. Mulane wong kok dengan sungguh-sungguh ini ditawarkan lagi. Menawi kula panjenengan iki mboten hati-hati, akhirnya kula panjenengan jatuh kepada hal ini. Bi anta wajhata ila ba'dhin nas. Ya seperti ini kita semuanya meminta. Jaluk sing diarahno harapane. Keinginane sing jagakno kepada manusia, gak jagakno Gusti Allah, jagakno makhluk. Bi anta wajhata ila ba'dhin nas. Seperti kau meminta, seperti kau mengarahkan harapannya. mesti njaga no, meminta harapan mung kepada Allah. Hati lo ya, hati sekali lagi hati. Tapi hati ini katut karo pengaruh jasad. Akhirnya kulo panjang jaga no nang menungso. Loro lahirin nang dokter, hati ini jaga no dokter. Ini haram di dalam jiwa golongan. Hukum rohani haram karena gak jaga no Gusti. Allah al-jahlu billah haramun. Ini perlu diperhatikan ini penyakit umat manusia. Mulane kulo njenengan ojo jagakno ibadah. Ojo rumong to rumong saleh wis alim, rumong saleh wis dadi nun sewu kulo panggil jenengan manggil kulo ustate sing diji kitab ini. Jangan sekali-kali mengharapkan. Pokok mengharapkan selain Allah batil. Titik. Bi anta wajjata ila ba'dinnas. Dadi kulo paling mengharapkan sing dijagakno selain Allah, sing dijagakno usahae, sing dijagakno makhluk, sing dijagakno menungso, sing pari sing dijagakno pari, sing arisan dijagakno arisan, atine katut gak jagakno Allah. Ini yang disebut tadi salah. Berarti li wujudi bukti kanhu tutun oleh kula panjang. Aduh ono ngersani Gusti Allah. Padahal ati mulih hadirin kada. Kalau ngono ya apa? Ya ati kudu cecek nang Gusti Allah, kudu jaga nang titik. Itlau kunta qariban minhu lakana ghairuhu ba'idan engka. Walau kunta musyahidan dikurbihi minka laktafaita bihi an sa'iri khalqi. Dadi diaturaken malih. Lek ana wong teman-teman cedek marang Gusti Allah idlau kunta qariban minhu. Jadi lek wis kula njenengan karena jika kamu dekat kepada Allah, ya itu tadi otomatis lek cedek nang Allah atine adoh karo makhluk. Ngoten tok, Bun. Dadi lek wongku cedek nang Allah ku sing dijaga-jagane ya sing paling cedek niku Allah. Dan orang itu dekat dengan Allah yang diharapkan ya sing paling cedek Allah. Ya otomatis nek sing diharapkan Allah, sing diminta itu hanya Allah, ya otomatis jauh daripada selain Allah. Selain Allah ado wis. Dadi atine mung ngendelok Gusti Allah tok. Walaupun lahir nang sawah, delok sawah, delok emas, tapi atine ya Allah, sawah ini adalah ujian. Jangan sampai karena sawah hatiku mengu datang jenengan Gusti, tapi dengan sawah hatiku semakin madep teng panjenengan, semakin ngerti lek sawah pekerjaan itu adalah ujian, hanya sarana, bukan Tuhan. Mongko atiku lo kudu madep teng jenengan, walaupun lahirku lo hubungan karo sawah, hubungan karo pekerjaan, tapi hatiku lo harus tetap satu kepada Allah. Jadi lakana ghairuhu ba'idan angka. Jadi lek cedek nang Allah otomatis ada mek liyane Allah. Tapi ya sebaliknya, walau kunta musyahidan dikurbihi minka laktafita bihi an sa'iri khalqi. Tapi sebaliknya ana wong adoh karo Gusti Allah. Ngeten nggih. Uang iku aduh karo Gusti Allah. Ya otomatis sing ana ning jerone ati makhluk tok niku wis mati gak eling Allah eling makhluk tok akhire. Kene iki kulo padha bahaya. Pokok orang jauh daripada Allah. Aduh karo Gusti Allah. Walau kunta musyahidan dikurbihi mingka aduh kali saking Gusti Allah laktafaita bihi an sa'iri khalqihi. Ya otomatis sing dicedhekimu makhluk. Lah lek sing makhluk cedhek sing dindelno makhluk. Lah lek cedhek karo makhluk sing diharapno makhluk. Lah lek sing cedhek ambek makhluk, pekerjaan, duit, rezeki kabeh ya sing dindelno ngene iku. Akhire menungso gak gelem ngendelno Gusti Allah. Lek cedhek ambek ilmu ya ngendelno ilmu, gak ngendelno Allah. Ilmu ini disembah dianggap Tuhan. Sing keramat mendelok keramate, rumongso dadi wali. Sing dindelok keramate, ingat makhluk batil. Ala kullu syai'in makhluk batil. Ingatlah, pokok selain Gusti Allah, sepi dari Allah, itu adalah batil palsu. Pengajian dulu kan katen dong hadirin. Jadi hati-hati nih. Hati-hati wong cedek ambil Allah, sing dindelok mesti sing paling cedek. Kok rugi? Ya Allah, hanya Engkau yang bisa mengangkat. Kok batin? Ya Allah, hanya Engkau yang memberi. Tolonglah kami biar manfaat, ya Allah. Semuanya itu hati ini kerosot, itu mengomong, dok. Jangan jadi munafik, hadirin wal hadirat. Ini masalah iman. Masalah iman. Harus lillah. Harus lillah, harus billah. Yaitu tadi, amal arifuna fala yarawna ghairallahi ta'ala. Fatolabuhum laisa minal makhluki fil haqiqati wa innaka wa inkana min khubir sabit zahir. Ya akhirnya dia hati wong kula wis makrifat temenan karo Gusti Allah. Mereka tuh hanya melihat Allah tok wis tujuane mung ngawon jero hati. Ingat hati ya lahir oleh. Maka dikala mengenal apa hatinya kembali pada Allah. Permohonan, permintaan, semua yang dijagakan hanya Allah, bukan makhluk. Hadirin, wal hadirat, ini didawuhkan sampai ada dawuh lagi. Man arafallahu, man arafallaha, arafal haqqo fi kulli syai. Jadi barang siapa yang sadar kepada Allah, hati ini ku cedek marang Allah. Orang itu arafal haqqo fi kulli syai. Orang itu senantiasa melihat, kenal Allah di dalam segala sesuatu. Di kalau wau contohnya, ke sawah, delok sawah, hati ini kenal. Kula mboten jaga akan sawah, kula mboten jaga akan sedoyo, kula namung jaga akan panjenengan Gusti ingkang damel rezeki. Dadi hati ini mandeng Allah di kalau lahir nang sawah. Rikolo lahiri bekerja, hati ini mandeng Allah. Maksudnya rezeki mboten duki pekerjaan. Ini hanya sebab rezeki ingkang panjenengan tanggung Gusti. Ini adalah man arofa woha arofal haqqo fi kulli syai. Melihat dirinya baik, gak mandeng awake. Sedaya niki sanding panjenengan Gusti. Ngetrapno ilmu billah. La haula wala quwata illa billah. Hadirin ingkang kula muliakan, mulane didhawuhaken wong sing wis sadar kali Allah niku dicintai. Dicintai kali Gusti Allah. Lah wong sing dicintai kali Allah mboten ketok, hadirin hadirat. Apa iku asale wong nakal, asale wong ndablek? Kalau Allah mencintai ya bisa jadi. Asale wong iku adalah wong bodoh, anake wong gak ter pandang waktu itu dosane numpuk-numpuk, tapi akhirnya Gusti Allah mencintai. Ya siapa bisa melarang gua ya Allah. Orang yang dicintai Allah itu orang yang diperkenankan untuk kenal kepada Allah. Sediaturakan untuk mengajian kalau mau. Lah kula jenengan termasuk dicintai Allah napa dereng hadirin hadirat. Lah kula panjenengan isih meksa Gusti Allah mau pinter ndonga tapi bukan ahli doa. Ya mungkin kula panjenengan sik durung dicintai karena memaksa pangeran terus. Gusti Allah kuasa dipeksa terus niki. Apa jangan salah iktikad kula njenengan. Apa sing panjang timpan itu ujian untuk semakin merendah, bukan untuk semakin meksa Gusti Allah. Jangan salah iktikad. Lah wong sing dicintai Gusti Allah niku enten kalih hadirin wae gitu. Ana loro macam. Jadi wali orang dicintai Allah niku enten loro. Siji waliyun yahna fala yaro ma Allahi sayan. Iki wali sing nomor siji. Sing niki malah dikenal oleh umat. Malah dindir roh oleh wong wali kaya ngene iki. Waliyun yagna fala yaro ma Allahi sayan. Yaiku wali sing sadar di hadapan Allah. Nggih ngetokno kabeh Allah niku wau. Tapi di ati lho ya. Tapi itu tadi fana lebur kepada Allah sehingga jasad niku katut-katut gak ngrekenal wae. Nang Allah tok. Yang penting hanya Allah saja titik. Kullu syai'in halikun illa wajha. Kabeh rusak, awak rusak. Sing ono Allah, akhir dia tuh ndak sadar fana. Fana itu berarti lebur. Wah insyaallah koyo mbakut. Ono di Sidoarjo dulu itu. Itu wali yang fana. Sehingga dia ndak kenal pada dirinya sendiri. Salat wis arepe mbok sak rakaat, mbok rakaat waktu salat dzuhur. Bubudu mboten karena fana itu waliun. Yang nafala ya roma Allah syai'an ini. Lah ini biasanya lebih masyhur, lebih dikenal. Menungso biasanya memandang itu dianggap jago, yang paling jago. Tapi ini tetap wali, walinya Allah. Ini mana sing kaya ngono. Kalau jenengan katut niku napa mboten niku kadirin. Lah untuk pengamal wakil jas andanya dijadikan begitu seandainya. Ini fitnah gede ini nanti wali. Padahal ketika ana sing disawanu kakre, wakit dia kok ngono gitu. Tapi wakit dia sing di lonjengan iki gak ono apa-apa. Jadi ana wali sing sadar pada awal tapi fana, lebur tadi. Gak kenal dirinya, ndak kenal kok Syekh Siti Jenar. Seperti Mbah Mas'ud, Mbak Ud itu ya seperti itu. Tapi sing nomor loro, waliyun yabqa fayarallaha fi kulli syai', yaiku wali yang bakok. Bakok niku atine niku mandeng Gusti Allah terus. Fi dhahirihi ma'a khalqi. Dadi dhahire karo makhluk, tapi fi batinihi ma'a Allah, tapi atine bareng Allah toh. Berarti sing dipandeng wong Allah, tapi bareng makhluk lahire. Maksudnya ya apa? Fayarallaha fi kulli syai', mongko wali kalau wau bisa melihat Allah dalam tiap-tiap sesuatu. Melihat Allah itu eling nang Gusti Allah dalam segala sesuatu. Dia masih mengenal makhluk. Dia masih peduli pada makhluk. Dia masih berjuang kepada umat masyarakat. Ini wali. Justru wali sing koyo ngene iki, ini disebut atammu. Ini wali yang lebih sempurna dari yang pertama. Tapi itu tadi disenyetno kali Gusti Allah. Karena ditutupi karo dohirnya. Ini namanya atammu, wali yang lebih sempurna itu tadi, hadirin wal hadirat. Jadi waliyun yabqa fayarallaha fi kulli syai', ya golek ana wong urip bermasyarakat. Tapi dikala bermasyarakat waliyun yabqa atine alani melihat baqa lebur ma Allah di dalam hatine mung kepada Allah. Aku berjuang nang masyarakat. Karena apa? Karena aku peduli Rasulullah merintah berjuang hatinya jaga nu Gusti Allah, gak jaga nu perjuangane. Wis ngono apa durung kadirin wa kadirat. Dikala dia itu berumah tangga, aku berumah tangga, iling anak, iling bucu, berjuang karena hanya pandangannya ini adalah amanat Allah. Lek ana wong kaya ngono itu termasuk waliyun yabqa fayarallaha fi kulli syai', yaiku wali sing bakok batine senantiasa bersama Allah, batinnya hanya kepada Allah, tapi lahirnya bersama makhluk, bersama dengan keluarga, dengan pekerjaan, tapi dikala berkumpul dengan makhluk sing dipandeng atinya hanya senantiasa lillah lan billah. Wali sing kaya ngene itu disebut atammu, lebih sempurna dari wali waliyun yagna falaya ro ma'allahi say'an. Hadirin yang saya muliakan, ini adalah bab doa supaya kula njenengan ini benar-benar oleh ndonga tidak berdosa karena memaksa Tuhan. Oleh ndonga adalah benar-benar abdullah hakon kawulani Gusti Allah. Ndungone karena mencerminkan aplikasi kerendahan kula njenengan ono ngersanipun Allah. Wong rendah niku mboten mungkin meksa karo tuannya. Orang yang rendah tidak mungkin memaksa kepada Tuhannya, mesti hanya tunduk kepada Allah. Lesan berdoa, lahir mohon kepada Allah, atine pasrah bahwa semua itu sudah engkau gariskan ya Allah. Atine tidak memaksa kepada Allah. Kudu'uni, dia berdoa, berdoa kepada Allah, tapi kembali Allah yang mengijabai astajib lakum, hatinya pasrah. Kalau aku diijabai karo Allah, duduk krono dungoku sebab welase Gusti Allah. Hadirin yang saya muliakan, monggo kita perhatikan dengan sungguh-sungguh supaya hati kita ini hanya tertuju kepada Allah. Ingat hati hadirin hadirat. Roh hadirin hadirat. Wong ati mule kok gak gelem ngaji hadirin hadirat. Wong wis ate mati kula njenengan wis entek umure kali sithik kok gak ndang ngaji bab ini hadirin hadirat. Kok ketun kula njenengan kabeh kok. Kula wis kula panjang ketun nangis sapa sing iso nulung. Akhir kula panjang mboten jagakno Gusti Allah, jagakno manungsa, jagakno dungane kancane oleh, tapi ora ati gak oleh jagakno selain Allah. Itu tadi hati harus jagakno hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh jagakno sak liyane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan, monggo kita perhatikan. Kita tundukkan hati kita, kita akui. Duh Gusti, mulai sak mini sak munu kenyataane kula niki keliru. Iktikote ati kula. Kula senantiasa memaksa engkau, menuduh engkau ya Allah. saya hanya menuduh engkau. Matola buka minhu itihamul lahu. Kulolen dungo tiba-tiba nuduh curiga. Curiga dengan jenengan. Direwangi nang masjid, direwangi itikof. Tapi nuduh Gusti Allah. Koyok-koyok Gusti Allah leka aku dungo lali. Leka tak jaluk Gusti Allah gak kerungu. Ini bodoh karu membutakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sopo sing jaga no dungo, bodoh karu menuduh Gusti Allah. Koyok-koyok leka dungo Gusti Allah gak ngijak bayi. Lek gak ndonga Gusti Allah gak ngreken aku padahal Allah Maha Rahman Rahim. Itu pun diijabahi kali Allah, dipun perhatikan kali Allah. Apapun makhluk ciptaannya adalah termasuk diperhatikan karena sifat Rahman Rahim Gusti Allah. Hadirin ya, masih hadirin. Wal hadirat. Alangkah kecewanya nanti di akhirat. Bareng Israil tekono dengar panjenengan. Kulo panjenengan ditekani Israil. Terus lunggu nang ngarepe sirangane ya fulan. Kamu sudah berapa tahun di dunia? Jawab. Jenengan sinten kok gedhe gedhe dhuwur kok menjijikan iku sing rupa menjijikan. Kok serem wajah jenengan. Aku utusan Allah hati jemput awakmu. Aku Israil sing meksa awakmu kudu muleh nang Gusti Allah. Pirang tahun ku urip ana donya? Mungkin kula ya. Kula pun tidak tahu Israil. Ana sing jawab kula baru 20 tahun Israil. Kula baru remaja 10 15 tahun Israil. Yo, kontrakmu habis. Hari ini siap-siaplah kamu memanggil panggilan memenuhi panggilan Tuhanku, Tuhanmu Allah. Di saat itulah menungso budi, maksudnya budi tidak mau ngadil-ngadil. Karena ketun banget. Karena roh wis ana tenggorokan, tobat wis ditolak kali Gusti Allah. Baru kelaman ketun, boten Israil. Kula dereng salat, kula dereng ibadah. Kula sik wani karo ibu bapak kula. Kula sik nyakiti kanca-kanca kula. Ati kula sik rusak, sik kasut, sik iri ati, sik dengki. Kula sik kata takabur ya Israil. Kula mboten purun ya Israil. Saya tidak mau Israil. Dibentak karo Israil. Ora iso wis kowe iki tek waktumu. Siap-siap lah. Nangis yang tiada arti. Rabbi laula akhirtani ila ajalin qorib lek ngoten Gusti. Jenengan tangguhkan umur kula. Panjang beri kesempatan wa sedekah wa aku binas solihin. Kula tak dadi wong sing saleh, wong sing apik. Kula tak sedekah, kula tak ngaji, kula tak teng gedung ngaji bab roh. Ati-ati gedung kula jenengan kula wis mati kanjeng-kanjeng. Terutama yang ada di rumah mendengarkan kapan kalau memang ada waktu ke sini ngaji bersama-sama. Ya ini ketun. Diberi amal selawatnya gak dibaca. Baca selawat itu adalah alat hadirin-hadirin. Tapi ya itu tadi kalian jaga no sopo-sopo. Hanya jaga no Gusti Allah. Tapi ya dibaca tadi. Bareng lo dikepuk karo malaikat. Wes boleh untuk diri ini. Kulo menjenengan meronta-ronta ndak mau. Akhirnya digeragak rusak roh kulo menjenengan. Bareng wis cepot teko jasate. Jasadnya ditinggal, selamat tinggal jasad. Selamat tinggal si namanya fulan ya fulan. Selamat tinggal. Besok ketemu di akhirat, di yaumil hisab. Ojo dadi musuh ya jasad. Ki awakku, ku ojo dadi musuh ya. Aku mulai dhisik nang Gustiku. Nah Allah subhanahu wa ta'ala. Besok kowe ojo buka rahasia aku nang dunia ya. Ya tangan, ya sikil. Aku biar tahu berbuat dosa bersama-sama kamu. Besok ojo buka rahasia aku di hadapan Tuhanku ya. Nangis. Jangan di dosa apa, aku lho di dosa apa. Besok ditutup, dibuka kabe. Sing buka tutup wong liya tangan kula jenengan. Sikil sing katekno saksi. Ini khianat tangan kula jenengan. Dicintai mati-matian diri ini. Tapi besok tadi musuh no ngersani Gusti Allah. Lek loro diobatno, loro disa. Ya sakit di bawa ke dokter. Tapi benceng ono akhirat nuntut di hadapan Allah. Iya, saya dulu maksiat dengan roh. Sudah hajar saja roh itu ya Allah. Ya beginilah. nasib manusia yang mencintai dirinya sendiri tapi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanganmu jadi saksi bicara besok di hadapan Allah. Kaki kita jadi saksi. Al yauma nakhtimu al afwahihim wa tukallimu aydihim wa tasadu arjulum bima kanu yasifun. Tanganku lho panjang sing matur nggih Gusti. Dia bersama saya di rukun kemana-mana maksiat dengan aku. Tangan menyatakan iya, benar dia maksiat. Dia menyakiti wanita sana. Dia berbuat curang. Dia mencuri. Benar-benar. Wisto tangisan gede ditolak kali Gusti Allah. Hadirin hadirat, saya hanya mengingatkan saya dengan istri saya, anak-anak saya. Dan jenengan soal mau tidak mau terserah. Besok pada mati deh. Besok pada ngerasa no dewe-dewe. Mau alhamdulillah. Tidak mau ya memang belum takdirnya. Terserah. Kami hanya kasihan terhadap diri kita. Diri saya, keluarga kita dan panjenengannya. Muka-muka diri dan ini kali Allah Subhanahu wa taala. Mengajian ini diri dan ini kali Gusti Allah. Hidup hanya sekali, hidup hanya sekali. Sebentar lagi kita akan kembali, sebentar lagi kita akan kembali, kembali kepada Allah yang Maha Suci, hadir-hadir. Untuk kita dimintai pertanggungan jawab selama hidup ini, hadirin. Ya, mari hadirin, kita teteskan air mata ini sebagai penghapus dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Karena hanya dengan air mata dosa dan kesalahan akan dihapus oleh Allah. Tapi yang ojo ngendel banyu moto, ojo ngendel tangisan hadirin tadi tu. Ya tadi ngendel Gusti Allah supaya kita tidak dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kulo jenengan ini benar-benar betul-betul kulo panjenengan tidak dijadikan dia itu tadi ittihamun lah. Ya itu tidak menuduh Gusti Allah, tidak jaga no sobo-sobo, namun jaga no Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mari kita berdoa kepada Allah, siapa tahu mujadah ini adalah akhir hidup kami, hidup kulonjen dengan kabeh. Setelah itu kita pulang dijemput oleh Israel. Israel akan mengambil kita. Ya langkah bahagianya di akhir hayat kita, kita menangisi dosa kita, kita merasa lemah rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari hadirin tolong sing boten apal. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ya Syafi' al-Khalqi salatu wassalam. Alaika nurul khalqi hati alana. Wa aslahu wa ruha wa trikni. Fakot dalam tuh betul. Walaysa liya sayyidi siwaka. Fa intaruta kuntu saksonalika. Ya Syafi al-Khalqi salatu wassalam. Alaika nurul khalqi hati alana. Wa aslahu wa ruha wa trikni. Fakot dalam tuh betul wa rupini. Walaysa liya sayyidi siwaka. Fa intaruta kuntu saksonalika. Ya Syafi al-Khalqi salatu wassalam. Alaika nurul khalqi hati al-anam. Wa aslahu wa ruha wa trikni. Faqad dalam tu abad wa rubini. Wa laysa liya sayyidi siwaka. Fa intaruta kuntu saksun alika. Hadirin monggo kesempatan kita tundukkan hati kita. Kita rendahkan serendah-rendahnya. Kita akan pulang hadirin. Kita akan pulang. Kita akan pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jangan nanti ketun menyesal hadirin. Mari kita tidak kita panggil Rasulullah. Mari beliau tidak tega melihat umat sing kaya kula jenengan yang penuh dosa ini. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya ayyuhal ghausu salamullah, alaika rabbini biiznillah, wandur ilaya Sayyidi binadroh, musilatilil hadratil aliyah, ya ayyuhal ghausu salamullah, alaika rabbini biiznillah, wandur ilaya Sayyidi binadroh, musilatilil hadratil aliyah, ya ayyuhal ghausu salamullah, alaika rabbini biiznillah, wandur ilaya Sayyidi binadroh, musilatilil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Ya, demikianlah apa yang telah kami sampaikan. Semoga Allah memberikan hidayah yang sebanyak-banyaknya bagi kita semuanya, khususnya yang di gedung dan umumnya pendengar Fafirullah Radio Fafirullah di manapun berada dan umat masyarakat Jamil Alamin. Semoga benar-benar diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa min ghasada zaman an-nadruh wal barakah wal karamah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.